Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar kitab at-tauhid. Dan pembahasan pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab majaa'a anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bab yang menerangkan bahwasannya ada sebahagian dari umat Islam ini yang mereka nantinya akan menyembah awthan, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan penyebab kenapa mu'allif alaihi rahmatullah menyebutkan bab ini dalam kitabnya Kitab Tauhid adalah untuk membantah adanya keyakinan sebagian pihak yang beranggapan bahwasannya yang namanya kesyirikan tidak akan terjadi di tengah umat Islam. Artinya ketika seorang masuk ke dalam Islam, gak mungkin dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau dengan arti kata, ketika datang Islam dan Nabi alaihi salatu wassalam telah mendakwahkan dakwah Islam tersebut kepada umatnya hingga meninggalnya sampai akhir al-qiyamah, itu tidak akan terjadi yang namanya syirik. Maka dengan disebutkannya bab ini membantah keyakinan tersebut. Dan tentu mu'alif di sini membawakan bab tersebut disertai dengan hujjah, dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengkhabarkan bahwasanya ada sebagian di antara umat Islam ini yang nantinya mereka akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik, yang menunjukkan kepada kita bila khabar akan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat Islam adalah merupakan berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, maka memberikan faedah kepada seorang muslim untuk memiliki sifat al-hirs, semangat untuk mengkaji apa itu syirik dan membahas seputar at-tauhid, yang tujuannya adalah agar supaya dia bukan termasuk dari mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan setelah masuk ke dalam Islam. Nah, karena seperti yang disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li atawaqihi. Saya mempelajari kejelekan bukan dalam rangka untuk saya mengerjakan perbuatan kejelekan tersebut, namun tujuan saya mempelajarinya adalah li atawaqihi, agar saya bisa menjaga diri saya dari kejelekan-kejelekan yang dipelajarinya. Wa man lam ya'rif al-khairu min asy-syarri yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dan kebaikan, atau kebaikan lawannya ada kejelekannya, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara kejelekan tersebut. Disebabkan karena jahil akan satu kejelekan sehingga menyebabkan dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam perbuatan kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, sehingga bab yang diusung oleh musannif di sini untuk menerangkan kepada kita sekali lagi adanya sekelompok dari umat Islam yang akan menyembah al-awthan. Pada bab yang sebelumnya telah kita jelaskan arti dari awthan dan arti dari sonam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Beliau berdoa agar supaya Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wasan. Jamaknya adalah awthan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Menunjukkan kepada kita arti dari awthan atau wasan itu lebih umum dibandingkan sonam. Kalau sonam adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dalam keadaan sesuatu tersebut sudah dibentuk oleh seseorang, baik dengan dikerik, dengan dipahat atau dengan diukir, dan yang semisalnya seperti patung dan yang lainnya. Ketika seorang menyembah patung berhala yang mana patung tersebut sudah dibentuk, dipahat sedemikian rupa, maka dia menyembah sonam, berhala-berhala yang disembah oleh mereka orang-orang al-musyrikin. Berbeda halnya dengan wasan. Kalau wasan adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, baik sesuatu tersebut itu berbentuk dengan dipahat, diukir, atau yang semisalnya, ataukah sesuatu tersebut dibiarkan sebagaimana adanya tanpa disentuh oleh tangan manusia, seperti seorang menyembah pohon, atau seperti seorang menyembah kuburan, ataukah seperti seorang dia menyembah batu yang dibiarkan begitu tanpa disentuh oleh tangan-tangan manusia, maka yang dia sembah adalah wasan bukan sonat. Nah, falhasil di dalam hadis ini ataukah di dalam bab ini, musannif hendak menerangkan kepada kita bahwasanya ada sebagian di antara umat Islam ini yang akan menyembah al-awthan dengan makna yang tadi kita sebutkan. Nah, wa qauluhu ta'ala, kemudian di sini mu'alif menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau melihat kepada mereka orang-orang yang diberikan bahagian dari kitab, yu'minuna bijibti wa taghut, dari ahlul kitab tersebut, kata Allah dalam ayat tersebut, yu'minuna bijibti wa taghut, mereka beriman dengan jibt, dengan al-jibti wa taghut. Naam, al-jibt terdapat beragam pentafsiran dari ahli tafsir. Ada yang mentafsirkan makna dari al-jibt yang diimani oleh ahli kitab adalah sihir. Adalah sihir. Nah, dan ada pula yang menyebutkan bahwasanya makna dari al-jibt adalah sonam, adalah berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Namun yang sahih dari keterangan mereka para ulama tersebut dan beragam macam dari makna al-jib, yang rajih bahwasanya al-jib itu terkena kepada segala sesuatu yang tadi disebutkan, karena al-jib itu bermakna syar wal bala, kejelekan dan bala yang menimpa umat Islam. Nah, tanpa melihat sekali lagi jenis dari kejelekan tersebut, segala bala dan kejelekan yang menimpa satu umat dikatakan al-jib, termasuk pula di dalamnya sihir yang dengan sihir tersebut menyebabkan akhirnya mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal, ataukah kesyirikan yang dengan syirik tersebut menyebabkan akhirnya mereka kekal abadi di neraka jahannam, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Adapun at-taghut ma'ruf penjelasannya, disebutkan oleh mereka para ahli ilm, makna at-taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', segala sesuatu yang seorang hamba tersebut itu melebihi batasannya. Apakah sesuatu tersebut berbentuk yang disembah, seharusnya tidak disembah, akhirnya dia sembah. Namanya makhluk, yang wajib baginya adalah menyembah Allah Azza wa Jalla. Dia makhluk ciptaan Allah batasan makhluk demikian. Namun ketika dilebihkan hingga akhirnya dijadikan sebagai ma'bud, maka jadilah dia bermakna at-taghut. Nah, aw matbu'in, ataukah sesuatu yang diikuti. Seharusnya seorang yang harus diikuti adalah Allah dan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika dia mengikuti makhluk yang lain, dalam keadaan dia faham, ketika dia mengikuti makhluk tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, jadilah yang diikutinya tersebut itu termasuk dari makna taghut yang diimani oleh mereka ahlul kitab. Nah, ataukah muta' segala sesuatu yang ditaati oleh mereka melebihi batasannya. Ini semuanya bermakna at-taghut yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita umat Islam, Allah perintahkan untuk mengingkari tauhid dan mengimani Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa may yu'min wa may yakfur bi tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang dia mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Al urwatul wuthqa disebutkan tafsirnya oleh ahli tafsir, maknanya adalah kalimat la ilaha illallah, menunjukkan itu adalah termasuk dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dia harus beriman kepada Allah dan mengingkari tauhid, segala sesuatu yang seorang hamba melebihi batasannya, baik itu sesuatu yang disembah, diikuti, ataukah ditaati dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya tauhid memiliki anwa' katsirah, macam yang banyak jenisnya dan macamnya itu banyak. Namun ru'usuha disebutkan oleh mereka ada lima. Nah, ru'usnya tauhid itu ada lima perkara. Yang pertama adalah iblis. Adalah iblis. Nah, asyaitan ar-rajim. Ini termasuk dari ru'us at-tauhid yang wajib bagi setiap muslim untuk mengingkarinya dan membencinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Wa man ubida wa huwa radin. Seorang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Nah, tidak mengingkari orang lain menyembahnya. Menunjukkan kepada kita bila yang disembah oleh seseorang adalah mereka orang-orang yang soleh, ataukah bahkan para al-anbiya wal-mursalin, ataukah al-malaikah al-mukarramin, al-malaikah al-mukarrabin, yang mereka adalah orang-orang yang sangat membenci umatnya untuk menyembahnya, menunjukkan mereka tidak ridha, maka yang disembah oleh manusia hakikatnya adalah asyaitan, adalah iblis. Karena dengan godaan-godaan, demikian pula ajakan-ajakan iblis itulah, syaitan itulah akhirnya seorang tergoda hingga akhirnya menyembah mereka orang-orang soleh, menyembah para syuhada, al-anbiya wal-mursalin. Sehingga mereka bukan tauhid, yang menyembah nabi bukan menyembah tauhid. Karena nabi adalah sosok yang mulia sebagai utusan Allah Azza wa Jal, yang disembah oleh dirinya adalah syaitan. Ru'us yang pertama, pemimpin yang pertama, yang mengajak seseorang untuk melakukan perkara-perkara kesyirikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa man da'an nas ila ibadati nafsihi, seseorang yang mengajak manusia untuk menyembahnya. Ini ru'us yang ketiga. Seorang yang mengajak orang lain untuk menyembahnya, menunjukkan ada di antara mereka yang tidak mengajak orang lain menyembahnya, namun ketika ada orang lain datang menyembah dirinya, dia ridha, dia suka, tidak mengingkari, maka ia termasuk dari tauhid. Ataukah dia mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, ini juga termasuk dari tauhid. Seperti siapa? Fir'aun, ya kan? Yang mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ketika Fir'aun dia mengatakan, Allah badikan perkataannya dalam Al-Quran kepada kaumnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui untuk kalian adanya ilah selainku. Mengaku dia sebagai Rob mereka dan mengajak mereka untuk menyembah dirinya. Maka dia tauhid. Naam. Yang wajib bagi setiap muslim untuk mengingkarinya. Kemudian yang berikutnya adalah wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib, seseorang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Kemudian yang berikutnya adalah wa man hakama bighairi ma anzalallah, seseorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini juga termasuk dari tauhid yang wajib bagi seorang muslim untuk mengingkarinya dan hanya mengimani Allah tabaraka wa taala. Disebutkannya hadis ini, disebutkannya ayat ini, alam tara ila allazina utu nasiban minal kitab yu'minuna bijibti wa taghut, keadaan ahlul kitab yang Allah sebutkan mengimani al-jib dan at-taghut dengan makna yang tadi kita sebutkan di bawah bab bahwasanya ada sebagian di antara umat Islam yang nantinya akan menyembah berhala-berhala awthan yang disembah selain Allah Azza wa Jal, menunjukkan adanya kesesuaian. Karena setelahnya nantinya musannif akan menerangkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya nantinya umat Islam ini akan mengikuti langkah-langkahnya ahlul kitab. Hingga disebutkan ketika mereka masuk ke lubang dhab, mereka juga akan mengikutinya. Nah, dan subhanallah, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tersebut ini benar-benar terjadi, apalagi di zaman kita saat ini. Nah, betapa banyak mereka masyarakat kaum muslimin disebabkan karena jauhnya mereka dari ilm, dari majalisul ilm, akhirnya banyak di antara mereka yang terjatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan. Nah, mengikatkan ikatan-ikatan di tubuh bahkan anaknya yang baru lahir dengan harapan agar bisa terselamatkan dari bala. Nah, betapa banyak yang percaya segala sesuatu yang berhubungan dengan klinik, jimat-jimat, mantra-mantra yang bertujuan untuk mengangkat wibawanya, menangkal dari musuh-musuhnya, mendapatkan kekayaan dengan jimat-jimat tersebut. Ini perkara yang subhanallah nampak terlihat dilakukan oleh awamul muslimin. Nah, banyak pula di antara mereka yang mendatangi al-kuhan, para dukun, bahkan percaya dengan khobar yang disampaikan oleh dukun-dukun tersebut. Bahkan subhanallah, keadaan dukun-dukun di zaman sekarang ini berbeda jauh dengan dukun-dukun di zaman sebelum Islam. Nah, yang apa namanya, terlihat dari penampilannya sosok yang mengerikan, yang mengerikan ibarat tukang sihir dan yang semisalnya. Rumahnya saja sudah menampakkan bau-bau mistis. Kalau dukun di zaman sekarang ini bahkan ada yang mengenakan jas. Bahkan subhanallah sering muncul tampil di media-media sosial. Terkhusus ketika mentaksir adanya satu musibah bencana alam. Mulai ternukilkan ucapan dukun si ini, paranormal isi ini. Disebutkan ucapannya, oh ternyata benar apa yang dia perkirakan dengan kejadian yang kita alami ini. Subhanallah. Ini menunjukkan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini benar-benar terjadi menimpa umat Islam. Dan itulah banyak di antara mereka para ulama kita yang hidup di zaman kita saat ini menghasung kullu du'at ila Allah azza wa jal fi kulli makan wa zaman, seluruh da'i-da'i ila Allah azza wa jal di seluruh tempat belahan dunia ini dan di setiap zaman kehidupan mereka hingga zaman kita saat ini, untuk ketika mendakwahkan ilmu di tengah-tengah masyarakat agar yang mereka prioritaskan adalah at-tauhid, at-tauhid. Sebagaimana mencontoh dakwah para nabi dan para rasul-rasul Allah ketika Allah utus di tengah umatnya, yang mereka prioritaskan adalah dakwah at-tauhid. Nah, terkhusus bila kita melihat dan memahami bab-bab yang disebutkan oleh musannif sebelumnya, yaitu bab haramnya seseorang untuk dia sujud di sisi kuburan seorang yang saleh, ataukah membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang saleh, ataukah dia berdoa di samping kuburan orang-orang yang saleh, bahkan sholat di sampingnya ataukah menghadap ke arahnya adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al-ardhu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam. Semua yang ada di bumi ini, baik daratannya ataukah lautannya, ini semua bisa dijadikan sebagai masjid. Masjid di dalam hadis yang tadi kita sebutkan adalah masjid yang dimaknakan ke makna lughawi, bukan makna syar'i. Artinya segala tempat yang digunakan oleh seseorang untuk dia sujud beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itu namanya masjid. Nah, adapun masjid secara syar'i maksudnya adalah bangunan yang dikhususkan untuk seseorang menunaikan sholat lima waktu dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti masjid yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Ini masjid secara syar'i. Namun segala sesuatu ataukah tempat yang memungkinkan seseorang untuk dia sujud beribadah kepada Allah, menunaikan sholatnya, ini juga dikatakan sebagai masjid. Karena itulah Nabi menyebutkan dalam hadisnya, al-ardu kulluha masjidun. Semua tempat yang ada di bumi ini, di daratannya, di lautannya, seseorang bisa menggunakannya sebagai masjid. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang menunda melakukan sholat wajib dengan alasan belum sampai ke masjid. Ataukah dia tidak mengerjakan sholat fardu disebabkan karena belum melihat masjid. Nah, semua tempat itu bisa seseorang gunakan sebagai masjid, tempat dia sujud menyembah Allah Azza wa Jalla. Kecuali di dua tempat kata Nabi, yang pertama adalah al-maqbarah, kuburan, dan yang kedua adalah hammam, kamar mandi atau WC. Al-maqbarah disebutkan oleh mereka para ulama, hikmah kenapa Nabi melarang seseorang untuk menjadikannya sebagai masjid tempat ia sujud, disebabkan karena najisnya tempat tersebut. Yang dimaksud adalah najasatu syirkiyah, najis yang menyebabkan akhirnya munculnya perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena betapa banyak seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan ketika dia berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan mereka, al-udhama, orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Nah, hingga menjadikannya sebagai sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Adapun al-hammam disebabkan karena najisnya tempat tersebut dengan najis yang ma'ruf sebagai tempat seseorang membuang kotorannya, sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari keterangan-keterangan tersebut menunjukkan kepada kita ternyata ahlul kitab, termasuk dari sunnah-sunnahnya mereka, adalah menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh yang meninggal di tengah mereka, demikian pula nabi-nabi mereka, sebagai tempat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ulaika idza mata fihim rajulun salih aw 'abdun salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang yang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal dunia, maka mereka akan membangun masjid di atas kuburannya, tempat mereka beribadah kepada Allah azza wajalla. Kemudian menggambar di dalam masjid tersebut gambar-gambar orang-orang soleh mereka. Namun Rasul menyebutkan dalam bentuk tahzir, memberikan peringatan kepada umat, jangan mengikuti mereka. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka dengan perbuatan tersebut dinilai sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari kebiasaan ahlul kitab, demikian berdasarkan hadis yang tadi kita dengarkan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan subhanallah, bila kita melihat keadaan sebagian kaum muslimin, sangat banyak ya kan kita jumpai mereka orang-orang yang bersikap hulu di dalam menyikapi kuburan para aulia Allah azza wajal, para wali-wali Allah, para as-salihin, para asyuhada. Dan subhanallah, terjadilah yang persis sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab di dalam menyikapi makam orang-orang soleh mereka, hingga akhirnya mereka menjadikannya sebagai ajang bertaqarrub ilallahi tabaraka wa ta'ala, sehingga terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, sehingga diangkat disebutkannya ayat ini, alam tara alladziina utu nasiiban minal kitab, yang mereka beriman dengan aljib dan beriman dengan tagut, sebagai isyarat nantinya umat Islam ada sebagian di antara mereka yang mengimani perkara-perkara yang diimani oleh ahlul kitab, di antaranya adalah aljib dan at-tagut, percaya sihir dan mempercayai tagut wal iyadz billah. Maka dari itu penting bagi seorang muslim bila mendengarkan khabar dari Nabi itu demikian, untuk senantiasa tak lupa dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah jauhkan dirinya dan keluarganya dari perbuatan kesyirikan. Mencontoh Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salat wassalam, yang beliau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar melindungi dirinya dan keturunannya dari al-asnam, wajnubni wabaniya an na'bud al-asnam. Beliau berdoa kepada Allah agar menjauhkan beliau dan anak-anak beliau dari menyembah berhala. Beliau sebagai sosok nabi bahkan dikatakan sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jal. Kata Nabi dalam hadisnya, inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan di antara hambanya tersebut dua khalil. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nah, dan disebutkan di dalam ayat tersebut, beliau berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar menjauhkan dirinya dari menyembah al-asnam, berhala, dengan makna sonam yang tadi kita sebutkan, sudah diukir, dipahat sedemikian rupa oleh tangan manusia. Nah, dan beliau juga meminta perlindungan kepada Allah agar menyelamatkan anak-anaknya dari perbuatan tersebut. Padahal kita mengetahui anak-anak Nabi Ibrahim seluruhnya adalah dari kalangan para Nabi Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, disebabkan karena apa? Banyaknya para nabi yang terlahir dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang berikutnya disebutkan oleh musannif di sini, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalik. Katakanlah ya Muhammad, hal maukah unabbiukum, saya kabarkan kepada kalian, bisyarrin min dzalik, dengan sesuatu yang lebih jelek dari itu seluruhnya. Kemudian belum kemudian disebutkan dalam ayat tersebut mathubatan indallah, sebagai balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mala'anahullah, seseorang yang Allah laknat dirinya. Al-la'nah maknanya adalah al-tardu wal-iba'ad min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Seseorang dijauhkan dan diusir dari mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan laisal mu'min bitta'an walal-la'an. Sifat seorang mukmin itu bukan sifat seorang yang ta'an, yang suka mengumpat, walal-la'an. Demikian pula bukan seseorang yang mudah melaknat. Mengatakan semoga Allah melaknat si fulan, semoga Allah melaknat si fulan. Ini bukan termasuk dari sifat seorang mukmin. Karena doa tersebut memberikan konsekuensi yang sangat besar. Dengan doanya berarti dia berdoa agar supaya Allah menjauhkan dirinya dari rahmatnya. Nah, ini bukan termasuk dari sifat seorang mukmin dalam hadis yang tadi kita bacakan. Kemudian disebutkan di sini wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya. Yang dimaksud mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Allah murka mereka adalah ahlul kitab. Terkhusus al-yahud, orang-orang Yahud. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah jadikan di antara mereka tersebut al-qiradata wal khanazir, kera-kera dan babi-babi. Nah, khabar dari Allah Azza wa Jal bahwasanya ada sekelompok dari kalangan ahlul kitab disebabkan karena kemaksiatan mereka kepada Allah, Allah rubah rupa bahkan fisik mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Nah, disebutkan oleh mereka ahli tafsir, sebagian dari ahlul kitab ketika Allah rubah mereka menjadi wujud kera dan babi, maka mereka hanya bisa bertahan hidup hanya sekian hari saja. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai akhirnya meninggal, sampai akhirnya mati. Nah, sehingga salah kalau semisal dikatakan oh berarti monyet-monyet dan babi-babi ini keturunan Yahud dan Nasara. Ini salah. Nah, karena yang namanya monyet dan babi ini sudah ada bahkan sebelum terjadinya kejadian tersebut. Itu sudah ada yang namanya khanazir wal qiradah, kera dan babi itu sudah ada di zaman tersebut. Namun dirubahnya mereka oleh Allah ini sebagai balasan dari tingkah mereka yang bermaksiat kepada Allah, sehingga menyebabkan akhirnya Allah rubah mereka menjadi al qiradah wal khanazir. Namun tadi disebutkan mereka hanya bisa bertahan hidup selama sekian hari, kemudian setelahnya mati. Wa'abada tohud, dan mereka menyembah tohud, dan ini syahidnya. Dan mereka menyembah tohud, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, ataukah dengan makna tohud yang tadi kita sebutkan. Ini termasuk dari sifat ahlul kitab yang Allah laknat mereka dan Allah murka kepada mereka, bahkan merubah mereka menjadi al-qiradata wal-khanazir. Nah, ini sifat ahlul kitab demikian. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala wa qala alladhina ghalabu ala amrihim, dan berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka. Ahli tafsir sebagainya mentafsirkan maknanya adalah hukamuhum wa umara'uhum, pemimpin dan penguasa mereka. Ketika itu mereka yang mengatakan dengan perkataan lanattakhidanna alaihim masjida, sungguh-sungguh kami akan menjadikan di atas mereka ini, mereka di sini maksudnya adalah ashabul kahfi. Ketika Allah pertemukan mereka dengan jasad-jasad ashabul kahfi, maka penguasanya mengatakan ucapan ini lanattakhidanna alaihim masjida. Ini menunjukkan termasuk dari kebiasaan ahlul kitab yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah adalah menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggapan beribadah di tempat tersebut memiliki nilai lebih, berdoa di tempat tersebut lebih mustajab, beribadah di dekat kuburan orang yang soleh lebih afdal dibandingkan melakukannya di tempat-tempat yang lain. Ini termasuk dari kebiasaan ahlul kitab demikian. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Ini hadis yang tadi kita sebutkan. Kenapa musannif di nas-nas dalil-dalil yang di atasnya menyebutkan kisah ahlul kitab yang mereka mengimani jibt dan tauhid dan menyembah tauhid. Nah, disebutkan dalam hadis ini, kalian sungguh-sungguh akan mengikuti sunnah-sunnah mankana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Hadwal quzzati bil quzzah. Hadwa seperti berjejernya dan samanya. Al quzzati bil quzzah. Quzzah itu sendiri artinya adalah arisyah. Kalau antum pernah melihat panah, pasti di bagian dari pangkal belakang panah tersebut, saham yaitu anak panah, ada semisal bulu, ya kan? Dan bulu tersebut itu bisa dua ataukah lebih dan harus sama letaknya, serta apa namanya panjangnya juga sama untuk menjaga kestabilan anak panah tersebut ketika dilemparkan oleh pemiliknya. Nah, artinya apa? Yang diikuti oleh kalian itu sama persis seperti al-quzzah bil-quzzah, samanya letak bulu di bagian pangkal anak panah yang diletakkan harus sama dengan yang di sampingnya, menunjukkan adanya keserupaan persis sama. Bahkan dikatakan oleh mereka ahli lughah, kalimat al-quzzah bil-quzzah atau hadfal quzzati bil-quzzah adalah sebagai kalimat yang dimaksudkan padanya untuk membuat permisalan adanya kesamaan, keserupaan antara kedua sesuatu yang berbeda. Ini sama persis antara satu dengan yang satunya dengan istilah tersebut, hadfa hadwa al-quzzati bil-quzzah. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Nabi, shibran bi-shibrin wa zira'an bi-zira'in, secengkal demi secengkal dan sehasta demi sehasta. Nah, artinya sedikit demi sedikit kalian akan meniru persis sama dengan yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab. Nah, hatta lau dakhalu juhra wabbin ladakhaltumuh, hingga apabila mereka memasuki lubang bab biawak, na'am, ladakhaltumuh, niscaya kalian akan memasukinya. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksud oleh engkau adalah umat Yahud dan Nasara? Qala, maka Nabi menyatakan, faman akhrajahu, riwayat muttafaqun alaih. Siapa lagi kalau bukan mereka? Menunjukkan khabar dari Rasul yang menerangkan bahwasanya nantinya di akhir zaman umat Islam akan mengikuti sunnahnya mereka ahlul kitab. Dan subhanallah, sungguh terjadi yang disampaikan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Betapa banyak umat Islam di zaman kita saat ini melakukan perkara-perkara yang menyelisih agamanya disebabkan karena mengikuti perbuatan ahlul kitab. Nah, sekian masalah di antaranya adalah menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.